ada Jihan Audi, ada Lala Widi, Arlida Putri, Iva Berlian, Elsa Safira, Mona Lisa, Andi KDI, Semarang. Oh, artisnya Adela, Adela, Adela. Semarang. Terima kasih untuk sederetan artis topnya Indonesia.